Yang ketiga, menjalankan syarat pertama, yaitu bertaharah dari hadas. Kata penulis, wahiyya sittatun, ada 6 syarat ya semuanya. Al-awwal, atau syartul awwal, syarat yang pertama, at-taharatu minal hadas. Syarat yang pertama, bertaharah dari hadas. Diqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman ahdats hatta yatawadda, tidak ada salat bagi orang yang berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, beliau petik dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda. Allah tidak terima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Iya. Baik. Jadi ini syarat yang pertama, bertaharah dari hadas. Ya, seorang bersih dari hadas. Dan taharah dari hadas ini mencakup 3 hal. Taharah badan, taharah pakaian, dan taharah mencakup 3 hal ya. Taharah pada badan, taharah pada pakaian, dan pada tempat. Pada badan diharuskan bertaharah dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Hadat kecil dan hadat besar. Ini sudah berlalu ya pembahasannya tentang persyaratan taharah ini. Dan penulis ulangi hadis di sini. Iya. La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdats hatta yatawadda. Allah tidak terima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hanya disebut hadat di sini. Di hadis Ibnu Umar riwayat Muslim lebih umum. La tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima salat itu bighairi tuhur, tanpa berwudu, tanpa bertaharah. Iya. Adapun taharah dari pakaian, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan terhadap pakaianmu sucikanlah. Nah, demikian pula taharah pada tempat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud. Kami ambil ahad kepada Ibrahim dan Nabi Ismail agar supaya keduanya mensucikan rumahku, yaitu Ka'bah, bagi orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, ruku dan sujud. Baik, jadi taharah dari hadas adalah syarat yang merupakan syarat sholat, dan ini adalah hal yang disepakati, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama.